Kami mau yang lebih indah, bukan hanya remah-remah sepat. Sudahlah, kami hanya akan mencipta segala apa yang kami cinta. Bahagia. kenangan.